lebih utama dibandingkan kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Karena di dalamnya kita mengetahui mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah, dan di dalamnya kita mengetahui mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan. Nah, dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa kenapa bab menuntut ilmu masuk ke dalam kitab fikih berdoa dan zikir. Karena majlis ilmu, majlis-majlis ilmu itu adalah afdalu majalis zikir, seutama-utama majlis-majlis zikir. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis, fadlu talabil ilm, keutamaan menuntut ilmu. Dan ingat, ilmu yang dituntut di sini adalah ilmu agama. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustaz, nanti kita baca hadis-hadis tentang keutamaan menuntut ilmu, apakah masuk ke dalamnya ilmu-ilmu umum, matematika, fisika, IPA, IPS, geologi, biologi, apakah masuk ke dalamnya? Maka jawabannya tidak. Karena semua keutamaan tentang ilmu, baik yang disebutkan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah maksudnya ilmu agama. Ya, ilmu agama. Seperti misalkan di dalam Al-Quran tentang ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah. Yang benar itu Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah? Surat, nama surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah? Hah? Dua-duanya bisa. Al-Mujadilah karena seorang istri yang mengadukan suaminya. Al-Mujadalah karena terjadi peraduan antara suami dan istri. Mohon ditutup. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dari kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Al-Mujadilah ayat 11. Al-Mujadilah ayat 11. Lihat di sini, Allah mengangkat derajat orang beriman dari kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Beberapa derajat. Lihat, ilmu yang dengannya seseorang diangkat derajatnya itu adalah ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang keutamaan ilmu, yaitu Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qul rabbi zidni ilma, surat Thaha ayat 114. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ilmu di sini maksudnya apa? Ilmu agama. Ilmu yang berkaitan dengan agama Islam, ilmu akidah, ilmu ibadah, ilmu muamalah, ilmu tingkah laku, ilmu yang berkaitan dengan ajaran Islam. Dan keutamaan dari surat Thaha ayat 114 dilihat dari keutamaan membaca Al-Qur'an, keutamaan ilmu adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menambahkan sesuatu dari dunia ini dibandingkan menambahkan minta ilmu. Jadi enggak pernah Allah memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk minta tambahan dibandingkan tambahan ilmu. Ini menunjukkan keutamaan. Ya, kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis. Ma min syakkin fi anna al-ishtighala bi talabil ilmi wa tahsilih wa ma'rifati al-halal wal haram wa mudarasatil Qur'an wa tadabburihi wa ma'rifati sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa siratihi wa akhbarihi huwa khairu dzikr wa afdalu. Artinya, tidak ada suatu keraguan menyibukkan diri menuntut ilmu dan meraihnya, mengetahui halal dan haram, mempelajari Al-Qur'an yang mulia dan merenungkannya, mengetahui sunnah-sunnah Rasul dari sejarah hidupnya serta berita-beritanya adalah sebaik-baik dan seutama-utama zikir. Nah, itu dia. Meskipun kita tidak sedang lagi mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, tetapi kita menuntut ilmu agama, ini adalah seutama-utama zikir. Nanti akan ada penjelasan. Kita baca. Wa majalisuhu khairul majalis wa hiya afdalu min majalis dzikrillah bit tasbihi wat tahmidi wat takbir li annaha da'iratun baina fardhu 'ain aw fardhu kifayah wa dzikrul mujarradu tatawwu'u mahdhin. Artinya, majlisnya merupakan sebaik-baik majlis. Artinya, majlis duduk, majlis itu artinya tempat duduk. Duduk untuk menuntut ilmu itu adalah sebaik-baik majlis, sebaik-baik tempat duduk. Ia lebih utama daripada majlis zikir kepada Allah, lebih utama dibandingkan majlis zikir kepada Allah dengan mengucapkan tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, dan takbir, Allahu Akbar. Sebab majlis itu berkisar antara fardu ain. Fardu ain adalah kewajiban individu yang tidak boleh, tidak harus dikerjakan oleh setiap muslim baligh berakal, kecuali ada penghalang yang menghalanginya. Itu namanya fardu ain. Seperti sholat lima waktu itu fardu ain, puasa Ramadan fardu ain, nggak boleh diwakilkan. Atau tidak boleh seseorang mengatakan, oh sudah banyak yang sholat, pray dulu deh. Nggak boleh, ya. Itu namanya fardu kifayah. Kalau misalkan sholat jenazah misalkan, itu fardu kifayah. Karena sebagian kaum muslim sudah ada yang mengerjakan sholatnya, maka tidak mengapa dia untuk tidak mengerjakan sholat itu. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pergi ke masjid bagi laki-laki itu fardu ain bagi laki-laki, bukan fardu kifayah. Yang sudah hibak masjid, ya, itu tidak benar. Sedangkan zikir yang umum adalah tatawu', amalan sunnah semata. Jadi gini, menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Menuntut ilmu kewajiban seorang muslim. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, talabul ilm faridah ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Sedangkan berzikir itu adalah amalan sunnah saja, dan tentunya amalan wajib lebih diapakan, diutamakan daripada amalan sunnah. Itu kaidah dasar dalam beramal. Nah, disinilah terlihat kenapa majlis zikir, majlis ilmu lebih utama dibandingkan majlis membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Dua-duanya utama. Ya, kalau sekarang kita ganti, ya, kita ganti habis sholat subuh masing-masing berzikir sampai terbit matahari. Boleh tidak? Boleh. Masing-masing berzikir, silakan. Tapi kan kita memilih lebih majlis ilmu, karena ini lebih utama. Karena di dalamnya majlis ilmu itu adalah wajib dan membicarakan hal-hal yang wajib. Sedangkan majlis zikir, membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah, itu amalan-amalan sunnah. Makanya majlis ilmu lebih utama dibanding majlis zikir. Dan majlis ilmu adalah seutama-utama majlis zikir. Nah, begitu. Oleh karena itu telah disebutkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pengutamaan ilmu dan pengedepanannya atas ibadah, dan pengedepanan ahli ilmu atas ahli ibadah. Kemudian Syekh mengatakan, "Wa li hadza faqad tsabata 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tafdhilil ilm wa taqdimihi 'ala al-ibadah." Menuntut ilmu atau berilmu lebih utama dibandingkan mengerjakan ibadah praktis. Ya. Orang berilmu lebih utama dibandingkan ahli ibadah. Kenapa? Karena orang berilmu itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Sebelumnya dia memberikan manfaat dirinya dan manfaat kepada orang lain. Dia bagaikan bulan purnama yang menyinari bintang-bintang. Bintang-bintang tidak akan berkelap-kelip tanpa ada bulan purnama. Lihat saja kalau lagi gerhana. Gerhana matahari atau gerhana bulan. Gerhana matahari atau gerhana bulan. Tidak ada bintang yang tersinari karena memang sinar bulannya tertutup. Nah, ini yang menunjukkan ilmu lebih utama dibandingkan ahli ibadah. Ilmu lebih utama dibandingkan ahli ibadah. Dan keutamaan ilmu dibandingkan ahli ibadah dilihat dari beberapa sisi sangat banyak. Seperti misalkan, saya beri contoh. Orang yang berilmu, dia dapat mengerjakan amalan yang mudah, ringan, tapi lebih banyak pahalanya dibandingkan orang yang ahli ibadah tanpa ilmu. Orang ahli ibadah tanpa ilmu, dia banyak mengerjakan amalan-amalan, tapi amalan-amalannya tidak sama dengan amalan orang berilmu. Ini satu. Yang kedua, orang yang berilmu bisa membedakan mana amalan yang disyariatkan Islam dan mana yang tidak. Berbeda dengan ahli ibadah, dia kerjaannya cuma beramal. Kadang tidak tahu ini bukan dari syariat Islam, yang penting dia amalkan. Maka jauh berbeda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Yang ketiga, orang yang berilmu dia benar-benar mengetahui amalan apa yang cocok dalam keadaan seperti ini dan tidak cocok dalam keadaan seperti ini. Sedangkan orang yang ahli ibadah, dia mendahulukan ibadahnya padahal amalan itu tidak cocok. Seperti kisah Jurayj dalam hadis riwayat Bukhari. Jurayj ini ahli ibadah. Ahli ibadah, sholat di musholla, punya kamar sendiri sholat di musholla. Setiap kali dipanggil ibunya, maka dia mengatakan, "Ya Rabb, salati am ummi?" Wahai Rabbku, salatku kah atau memenuhi panggilan ibu kah? Karena kadang-kadang orang kalau sudah ibadah itu lezat, dan di situ syaitan masuk. Merasa lezat, merasa tidak perlu yang lain, pokoknya saya ibadah saja. Di situ syaitan masuk. Maka akhirnya dia terus melanjutkan salatnya tanpa mengindahkan permintaan ibunya. Ini kekeliruan. Itu bedanya orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang cuma ahli ibadah. Dan masih banyak yang lain. Bedanya ilmu dengan ahli ibadah. Lihat di sini, telah tetap dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengutamaan ilmu dan prioritas nya atas ibadah dan pengedepanan ahli ilmu atas ahli ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fadlul 'alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib." Keutamaan ahli ilmu atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan pada malam purnama atas semua planet. bahkan bukan hanya bintang, semua planet. Nah, ini menunjukkan keutamaan ahli ilmu di atas ahli ibadah. Oh, bagaimana Ustaz kalau seandainya ahli ibadah dia ahli ilmu? Ah, itu yang dituju. Ahli ilmu dan ahli ibadah itu yang dituju. Ya. Tapi kalau dibanding antara ahli ibadah dengan ahli ilmu, maka ahli ilmu lebih utama dibandingkan ahli ibadah. Meskipun sebenarnya ilmunya itu membawa dia untuk beribadah. Ilmunya membawa dia untuk beribadah. Hadis ini sahih. Kharrajahu al-Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairuhu min hadis Abi Darda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan selain mereka dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu. Kemudian penulis mengatakan, wa qad tadammana hadzal hadis mathalan badi'an yattadhihu min khilalihi mada al-farqi bainal 'alimi wal 'abid, haitsu shabbaha sallallahu alaihi wasallam al-'alima bil qamari lailatal badr ay lailatal khamisa asyara wallati fiha yakunu nihayatu kamalil qamar wa tamami nurih wa shabbaha al-'abidu 'abida bil bil kawakib wa fi hadha at-tashbih sirrun latifun nabba 'alayhi ahlul 'ilm. Lihat, hadis ini telah mencakup permisalan yang unik. Hadis ini telah mencakup permisalan yang unik, hadis yang kita bacakan tadi. Dari sela-sela permisalan itu tampak jelas perbedaan ahli ilmu dengan ahli ibadah. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam menyerupakan ahli ilmu seperti bulan purnama, yaitu bulan di malam ke-15. Yang mana saat itu puncak kesempurnaan bulan dan kesempurnaan cahayanya. Sedangkan ahli ibadah diserupakan dengan planet-planet. Pada perumpamaan ini terdapat rahasia yang sangat unik seperti yang disitir oleh para ahli ilmu. Lihat, sekarang beliau mengatakan disitir oleh para ahli ilmu. Bagaimana sih sebenarnya keutamaan orang berilmu dari ahli ibadah? Dilihat dari hadis ini. Dari perkataan-perkataan ulama, kita baca. Yaqulul al-imam Ibnu Rajab rahimahullah. Wa sirru fi dhalika wallahu a'lam annal kawkaba dhaw'uhu la ya'du nafsuhu. Artinya, Imam Ibnu Rajab ini adalah seorang ulama abad ke-6 Hijriah dari mazhab Hambali. Dan beliau mengatakan, rahasia dalam hal itu wallahu a'lam. Rahasia dalam hal itu maksudnya rahasia apa? Maksudnya rahasia apa? Hah? Rahasianya orang berilmu lebih utama dibandingkan ahli ibadah. Dan rahasianya kenapa Rasulullah menyerupakan orang berilmu dengan bulan purnama dibandingkan orang yang ahli ibadah diserupakan oleh Rasulullah dengan planet-planet. Rahasianya apa? Nah ini, bahwa cahaya planet-planet tidak melampaui dirinya. Ya. Planet-planet yang ada tidak melampaui dirinya, tidak memberikan manfaat kepada orang lain seperti yang saya bilang tadi. Wa ammal qamaru lailatal badri fa inna nurahu yashriqu ala ahli al-ardi jami'an fa ya'ummuhum nuruhu wa yastadhi'una bi nurihi wa yahtaduna bihi fi sayrihim. Wa inna ma qala ala sa'iril kawakib wa lam yaqul ala sa'irun nujum bi anna al kawakib hiya allati tasir wa la yuhtada biha fa hiya bi manzilatil 'abid alladhi naf'uhu maqsurun ala nafsihi. Lihat, penjelasan menarik. Sementara bulan pada malam purnama terbit atas penduduk bumi seluruhnya, maksudnya cahayanya dirasakan oleh seluruh penduduk bumi. Cahayanya meliputi mereka, sehingga mereka menjadikan cahayanya sebagai alat penerang. Bisa diambil manfaatnya orang berilmu. Nah, sebagaimana bulan purnama. Dan menjadikannya sebagai petunjuk dalam perjalanan. Oh, apalagi kalau seandainya tidak ada listrik di jalan. Kita mungkin tidak merasakan karena di mana-mana ada listrik. Kalau tidak ada listrik, maka yang menjadi patokan adalah apa? Bulan purnama. Nah, ini yang dimaksudkan bahwa sebagai petunjuk dalam perjalanan. Apalagi dalam perjalanan, qasar artinya jauh. Maka bulan sangat bermanfaat. Hanya saja Nabi Muhammad SAW mengatakan atas semua planet, dan tidak dikatakan atas semua bintang. Karena planet adalah sesuatu yang bergerak namun tidak dijadikan petunjuk. Dia sesuatu yang bergerak, planet itu, tapi tidak dijadikan petunjuk. Ia sama seperti kedudukan ahli ibadah yang manfaatnya terbatas pada dirinya sendiri. Nah, ini kenapa ahli ibadah dia keutamaannya kurang dibandingkan ahli ilmu, karena manfaatnya cuma untuk dirinya sendiri. Saya beri contoh. Orang yang diluaskan rezekinya, ada orang curhat, pernah SMS gitu, "Ustaz, apa hukumnya orang kaya dia cuma haji umroh bolak-balik Mekah gitu, enggak bosan apa?" Kemudian kenapa dia tidak melakukan kepada yang lain? Misalkan dia menggunakan uang tersebut untuk keperluan-keperluan lain. Maka jawabannya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang ahli ibadah tadi dia cuma sampai pada dirinya saja. Alangkah baiknya kalau seandainya dia memberikan manfaat kepada orang lain. Dan ini biasanya ada pada orang yang berilmu. Ya, ada pada orang yang berilmu. Kita lanjutkan. Fadalla al-hadithu ala tafdhil al-ilm ala al-ibadah tafdhilan bayyinan. Hadis ini menunjukkan keutamaan ilmu atas ibadah dengan perbedaan yang cukup jelas. Wa sabata 'anil nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi Musnadil Bazzar wa Musnadil Hakim wa ghayruhuma min hadithi Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu annahu qala: Fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah wa khairu dinikumul wara'. Lalu dijelaskan, disebutkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Mustadrak yang ditulis oleh Imam Al-Hakim dan selainnya, dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Keutamaan ilmu lebih aku sukai daripada keutamaan ibadah." Ini kenapa disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam keutamaan ilmu? Karena tadi ilmu bisa apa? Manfaat untuk orang lain. Dan lebih aku sukai daripada keutamaan ibadah. Ibadah hanya manfaatnya untuk dirinya sendiri. Baik dia, kita tidak katakan ahli ibadah baik, tidak baik, tidak. Baik dia, tapi manfaatnya untuk diri sendiri. Ini bedanya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik agama kalian adalah wara'." Wara' meninggalkan sesuatu yang mubah ditakutkan masuk kepada yang haram. Ini wara'. Meninggalkan sesuatu yang mubah karena ditakutkan mengerjakan sesuatu yang haram. Kita lanjutkan. Wa mimma yadullu ala tafdhilil ilm ala jami'in nawafil wal mustahabbat bima fiha dhikru anna al ilma yajma'u jami'a fadailil a'mal al mutafarriqah. Ruwiya an Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu hasanah wa talabuhu wa talabahu ibadah wa mudzakaratahu tasbih wal bahtha anhu jihad wa ta'limahu liman la ya'lamu sadaqah wa badlahu li ahlihi qurbah li'annahu ma'alimul halali wal haram wa manaru sabili ahli najah ahlil jannah wa huwa al unsu fil wahshah wa sahibu fil ghurbah wal muhaddithu fil khalwah wad dalilu 'ala as sara'i wad dharra was silahu 'ala al a'da والزين عند الأخلاء يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وأئمة تقتص آثارهم ويقتدى بأفعالهم وينتهي إلى رأيهم Targhabul malaikatu fi khillati fi khallatihim wa bi ajniyatihim tamassuhum yastaghfiru lahum kullu ratbin wa yabisin wa hitanil bahri wa hawamuhu wa sibaul barri wa an'amuhu li annal ilma hayatul qulub minal jahl wa masabihul absar minal zulm yablughul abdu bil ilmi manazilal akhyar wad darajatil ula fid dunya wal akhirah والتفكر فيه يعدل الصيام ومدارسته تعدل القيام وبه تواصل الأرحام وبه يعرف الحلال من الحرام وهو إمام العمل والعمل تابعه يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء رواه ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله وقال وهو حديث حسن جيد حسن جدا ولكن ليس له إسناد قوي. Artinya, ini semua yang saya baca tadi adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara yang menunjukkan keutamaan ilmu atas seluruh amal sunnah serta perkara-perkara yang disukai yang terdapat zikir di dalamnya bahwa ilmu mengumpulkan semua keutamaan amal-amal yang terpencar. Apa maksudnya? Dengan ilmu maka amalan-amalan sunnah akan masuk ke dalamnya. Amalan hati, amalan lahir akan masuk dengan ilmu itu. Amalan lisan akan masuk dengan ilmu. Itu maksudnya adalah keutamaan ilmu mengumpulkan seluruh keutamaan-keutamaan amal yang terpencar lainnya. Ya. Amalan hati masuk ke dalam nanti menuntut ilmu. Amalan lisan masuk ke dalam menuntut ilmu. Amalan anggota tubuh masuk ke dalam menuntut ilmu. Berdoa ada dalam menuntut ilmu. Berzikir ada dalam menuntut ilmu. Membaca Al-Quran ada dalam menuntut ilmu. Mengetahui halal haram ada dalam menuntut ilmu. Mengetahui wajib sunnah makruh mandub adalah ada dalam menuntut ilmu. Jadi dia mengumpulkan seluruh keutamaan-keutamaan amal yang terpencar. Di sini terlihat ilmu itu sangat luar biasa. Dan ada pemandangan menarik, Pak. Saking tingginya ilmu, sampai kalau seandainya binatang berilmu dibedakan dengan binatang yang tidak berilmu. Dalam Al-Quran surah Ma'idah, mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Artinya, kalau seandainya kalian berburu dengan hewan yang sudah diajari, itu hasil buruannya halal. Meskipun yang berburu anjing. Misalkan ada orang punya hewan anjing untuk berburu, boleh tidak? Boleh. Sedangkan memelihara anjing di dalam rumah, boleh enggak? Tidak. Ya, memelihara anjing untuk berburu tidak sama hukumnya dengan memelihara anjing untuk sekedar hewan piaraan di rumah. Siapa yang memelihara anjing untuk sekedar hewan piaraan di rumah, maka setiap harinya 2 gunung Uhud habis pahalanya. Sebesar gunung Uhud. Dihapuskan pahalanya sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu dari kanan ke kiri 7 sampai 8 kilometer. Dari bawah sampai puncaknya sekitar 330 meter. Yang ahli matematika itu berapa? Besar dan banyak. Habis pahalanya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa sampai tadi? Oh iya, binatang. Binatang berilmu beda dengan binatang tidak berilmu. Kalau seandainya ada anjing kita suruh berburu atau anjing mendapati dia menerkam sesuatu, kemudian dia lepas. Dan hewan tersebut yang dia terkam masih hidup. Maka ini haram dimakan. Karena anjingnya tidak mendapatkan pelajaran bagaimana tata cara berburu. Lihat, hewan saja kalau dihinggapi ilmu beda dengan hewan yang tidak berilmu. Adapun anjing yang sudah diberikan pelajaran bagaimana tata cara berburu, halal hasil buruannya. Ketika kita selepaskan, bismillah, dia nangkap rusa, dia nangkap kelinci atau nangkap yang lain-lain, asal enggak nangkap ular saja. Ya. Dia nangkap sesuatu yang bisa dimakan, maka halal itu. Meskipun bekas gigitannya. nanti terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, bekas gigitannya halal atau tidak. Tetapi hasil buruannya halal. Hasil buruannya halal. Ustaz, kalau dia nangkap sampai mati, rusanya, kelincinya sampai mati gimana? Enggak apa-apa, halal. Ya, halal. Karena tadi diawali dengan apa? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hewan kalau dihinggapi ilmu beda, apalagi manusia. Dan bukti nyata bahwasanya ilmu juga utama, bahwasanya orang berilmu, seorang manusia tidak mau dikatakan atau dipanggil bodoh. Bodoh sini loh. Pasti kada mau. Ya? Enggak mau orang dikatakan bodoh. Padahal mungkin bodoh. Jadi benar dia itu bodoh, tapi enggak mau dikatakan bodoh. Kenapa? Karena saking tingginya kedudukan ilmu. Makanya jangan bosan-bosan untuk menuntut ilmu agama. Dan penyakit orang yang sebagian orang tidak mau menuntut ilmu agama itu adalah sudah merasa tahu. Ah, kayak itu aja. 2 tahun yang namanya Ahmad Zainuddin itu kayak itu aja. Ya. Tidak ada ilmu yang begitu berarti ternyata. Maka saya tidak membela diri saya takin, tapi sifat orang ini bahaya. Ada orang saya pernah ajak waktu itu di Damam. Di Damam di Arab Saudi tidak punya mobil. Di samping tidak lancar nyetir mobil, kemudian ujian SIM-nya sangat sulit. Itu penyebab-penyebab tidak punya mobil. Dan yang paling pasti kada bisa membeli mobil, itu paling pasti. Nah, akhirnya sering naik taksi kemana-mana. Kalau ingin ke pasar, ke mana, naik taksi. Ya, saya kalau boleh bercerita tentang kehidupan di sana, naik taksi, nanti kita ingin ke taman misalkan, hari Senin biasanya saya libur ke taman. Kalau pulang nunggu taksi lagi, seperti itu. Kalau ingin ke supermarket, taksi juga. Kalau pulang pakai taksi juga. Yang terkenang sampai sekarang itu adalah apartemen itu kan 5 tingkat dan tidak ada lift, pakai tangga. Suraya itu umur 2 tahun itu 12 kilo. Suraya, ayah itu umur 12 tahun, umur 2 tahun berapa? 12 kilo. Kalau sudah dia di dalam mobil pas mau pulang, kita baru dari supermarket beli-beli untuk sepekan gitu, itu otomatis bawaan barang banyak. Ini anak-anak tidur 1-2 orang, naik tangga 5 tingkat. Pokoknya pucat pasi sebelum naik tangga itu. Itu pengalamannya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau naik taksi biasanya saya lihat orangnya. Oh, orang Bangladesh. Kemudian saya ajak ngobrol. Kamu dari mana? Dari Bangladesh. Bahasanya kadang-kadang dia bisa bahasa Inggris, dia kadang-kadang bisa bahasa Arab pasaran. Maka kita ngobrol kadang-kadang dengan bahasa yang bisa kita pahami masing-masing. Ya. Karena saya tidak terlalu lancar juga bahasa Inggris, dia juga tidak terlalu lancar bahasa Arabnya. Pernah suatu ketika saya ajak, wahai saudaraku, saya bilang, kamu tahu itu kantor saya. Di situ ada Islamic Cultural Center Damam. Di situ ada orang Bangladesh. Saya bilang, di sana ada Sheikh Quwais. Quwais itu mumtaz, very good. Sheikh baik sekali. Orang Bangladesh berilmu, takwa. Kamu ke sana setiap hari Jumat. Saya selalu kalau seperti itu saya dakwah. Setiap hari Jumat kamu ke sana. Kata dia, ngapain di sana? Belajar ilmu agama. Langsung timbul, anak maulud Islam. Artinya saya itu dilahirkan dalam keadaan Islam. Islam kullu ma'lum. Ini bahasa pasaran gitu ya, bukan bahasa Arab fasih ya. Semua Islam saya paham. Hebat saya bilang ini. Nah, ini sifat manusia ini. Ya, disuruh nuntut ilmu menganggap dirinya sudah paham. Itu penyakit orang tidak mau duduk di majelis ilmu. Ya, menganggap dirinya sudah paham. Bahkan kalau seandainya ada kitab yang sudah nanti mungkin ini entah kapan selesainya, kita ulang lagi niscaya ada faedah baru lagi. Ya, ada faedah baru lagi. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah bosan menuntut ilmu. Karena orang yang bosan dan akhirnya mencukupkan dengan apa yang ada dalam dirinya, itu adalah orang yang paling bodoh. Sa'id ibn Jubair pernah berkata, la yazalu ar-rajulu 'aliman ma ta'allam, fa idza istaghna waqtafa fa'lam annahu ajhalu ma yaqul. Masih saja seseorang dikatakan sebagai seorang yang alim, berilmu, selama dia belajar. Karena kalau dia belajar, dia tahu kekurangannya. Kalau dia tidak belajar, dia tidak tahu. Dia bodoh. Dia tidak tahu. Kalau seandainya dia merasa dirinya cukup, dia tidak butuh lagi dari ilmu, maka ketahuilah dia adalah orang yang paling bodoh. Kenapa dia orang yang paling bodoh? Karena dia menganggap dirinya sudah orang berilmu, padahal dia tidak berilmu. Dan ada orang jenis-jenis manusia yang jahil murakkab. Bodohnya itu kuadrat. Gimana bodoh kuadrat itu? Yajhal wala yadri annahu jahil. Dia bodoh, tapi dia tidak tahu kalau dirinya itu bodoh. Itu namanya jahilun murakkab. Bodoh kuadrat. Ya. Dia bodoh, tapi dia tidak tahu dirinya itu bodoh. Lebih parah lagi mungkin ada jahil sepertiga. Jahil apa? Pangkat tiga. Yaitu dia merasa dirinya berilmu. Nah, ini parah ini. Ya. Bodoh, tidak tahu dirinya bodoh dan merasa berilmu. Nah, ini bodoh pangkat tiga. Bukan bodoh kuadrat lagi. Ya, maka tuntut ilmu agama. Jangan dan semua solusi permasalahan di tengah keluarga, permasalahan ekonomi, pendidikan, itu ilmu agama. Ilmu agama yang menjawabnya. Dan saya pesan, biasakan menghadapi masalah apapun dengan ilmu agama. Saya beri contoh misalkan, saya marah sama Pak Sugeng. Misalkan. Atas dasar apa saya marah? Dilihat dari ilmu agamanya apa nih? Oh, karena dia menghina agama Allah misalkan. Nauzubillah. Oh, pantas dimarahi. Kalau cuma kada nyaman aku lawan Sidin sudah berjaya. Nah, ini berarti hanya sebatas perasaan. Maka sesuatu diukur dari apa? Agama. Ini akan baik dan hasilnya akan baik. Kita lanjutkan. Tapi begitu panjang ya. Mungkin pada kesempatan yang lain kita sebutkan bahwasanya keutamaan ilmu lebih daripada keutamaan amal, karena ilmu mengumpulkan seluruh keutamaan-keutamaan amal yang terpencar. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Saya ada waktu 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin agak di luar tema Ustaz. Yang ingin saya tanyakan di sini masalah sahabat Ustaz. Yang saya ingin tanyakan, definisi sahabat itu apa Ustaz? Apakah pemeluk agama Islam di masa Nabi Muhammad masih hidup yang belum menemui beliau, apakah bisa dikatakan sahabat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat itu dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, sahabat Nabi maksudnya. Ini adalah gelar ya. Gelar yang sangat luar biasa, terutama di tengah-tengah para ulama sejarah. Jadi ulama sejarah biasanya menulis biografi Fulan bin Fulan sahabi. Fulan bin Fulan adalah sahabat. Sahabat itu sebuah gelar yang sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tasubbu ashabi. Jangan kalian menghina para sahabat. Dalam beberapa riwayat, ashabi kan nujum. Artinya para sahabatku itu adalah seperti bintang-bintang yang kita bisa mengambil petunjuk darinya. Jadi sahabat itu gelar. Nah, sahabat ini pengertiannya apa? Seorang yang melihat Nabi walau sekejap, beriman dan mati dalam keimanan. Itu sahabat Rasulullah. Beda mata yang melihat Rasulullah dengan mata yang tidak pernah melihat Rasulullah, beda. Ya. Maka itu sahabat, dia harus melihat. Meskipun enggak ngomong. Misalkan orang ini datang dari Yaman ke kota Madinah. Kemudian dia melihat Rasulullah SAW di pojokan masjid Madinah, tapi enggak sempat ngomong karena satu dan lain hal. Tidak semua orang bisa ngumpul bersama Rasulullah karena mungkin ada keperluan-keperluan lain. Ya, sebagaimana seseorang tidak mungkin untuk duduk di majelis ilmu terus, ada keperluan-keperluan lain. Ya kan? Akhirnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah berbicara, cuma melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sahabat, asalkan dia beriman dan mati dalam keimanan. Adapun yang hidup di zaman Rasulullah tetapi tidak pernah beriman, tidak pernah melihat, tapi hidup di zaman Rasulullah, itu namanya mukhadram. Mukhadram. Seperti terjadi kepada seseorang, saya lupa namanya. Hah? Uwais. Enggak. Uwais. Uwais ini seorang tabi'i, tapi lebih daripada Uwais. Ada orang yang disebut lebih dari Uwais. Uwais ini tabi'i, melihat sahabat. Dan dia hidup di zaman Rasulullah, tapi enggak pernah bertemu dengan Rasulullah. Tapi agak jauh ini. Ada yang lebih dekat dari itu, namanya mukhadram. Mukhadram itu adalah orang datang ke kota Madinah di hari Nabi meninggal. Hah? Misalkan hari ini hari Nabi meninggal hari apa? Sallallahu alaihi wasallam. Senin. Dia datang sorenya. Waduh itu. Subhanallah, ya. Kalau bahasa kita ngenes banget. Apa? Wah, kenapa enggak dulu-dulu saya gitu. Tapi itulah takdir Allah. Itu namanya apa? Mukhadram. Hidup di zaman Rasulullah tapi tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namanya mukhadram. Adapun sahabat, dia melihat Rasulullah walau sekejap dan beriman dan mati dalam keimanan. Harus ada ini, beriman dan mati dalam keimanan. Karena kalau enggak beriman, maka nanti jangan-jangan Abu Jahal, Abu Lahab. Dan harus mati dalam keimanan. Kenapa? Karena ada orang yang beriman di zaman Rasulullah, tatkala Nabi meninggal dia murtad. Ada itu. Yang akhirnya diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam peperangan Al-Yamamah. Orang-orang murtad, orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Ini ya, wallahu a'lam. Silakan. Pengertian yang disebutkan oleh para ulama, sahabat yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dan beriman dan meninggal dalam keimanan, ini secara umum manusia fisik yang sempurna seperti itu. Adapun yang tidak pernah melihat tetapi dia hidup bersama Rasulullah seperti Ibnu Ummi Maktum, muazzinnya Rasulullah, buta itu. Ya, apakah tidak disebut sahabat? Ya, sahabat. Tapi umumnya manusia kan bisa melihat. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Artinya kalau dia melihat, dia akan terlihat Rasulullah. Nah, seperti itu. Wallahu. Kalau kita katakan yang buta tidak pernah melihat, berarti bukan sahabat. Berarti semua yang buta di zaman Rasulullah bukan sahabat. Nah, ini tidak pernah, tidak benar. Kemudian ada lagi perkara yang menarik, yaitu sering ada di dalam beberapa ajaran-ajaran yang menyimpang dari Islam, orang mengaku bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya, apakah dia sahabat? Bahkan bukan hanya sekedar bermimpi. Kalau bermimpi berarti tidur, enggak. Ini jaga. Dalam keadaan jaga bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama, kalau mimpi benar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Siapa yang bermimpiku, maka sungguh dia telah bermimpi aku beneran. Sesungguhnya syaitan tidak pernah bisa memisalkan dirinya denganku. Cuma tidak semua orang yang bermimpi benar mimpinya. Ya, saya melihat Rasulullah, Ustaz. Orangnya tua renta, peyot, kemudian badannya bungkuk, semua apa rambutnya keribu, kemudian ubanan. Nah, ini pasti bukan Rasulullah. Karena Rasulullah tegap, sisi fisiknya ganteng, ya. Kemudian tidak pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dicela dari sisi fisiknya. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, nggak pernah, baik oleh lawan atau kawan, nggak pernah dicela, dihina dari sisi fisiknya. Karena sosok yang sempurna, dadanya bidang, ya, perutnya bagus, tidak ada tas pinggang permanen, ya, kemudian kakinya, tangannya lembut, bagaikan sutra, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Saya ingin sekali membuat tema pengajian seakan melihat Rasulullah. Di situ kita akan jelaskan bagaimana sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada tema-tema yang akan datang kita akan kupas itu. Seakan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kita wajib cintai tapi belum pernah kita lihat. Orang yang kita sayang belum pernah kita melihat. Sunnahnya yang kita bela mati-matian belum pernah kita melihat. Nah, ada lagi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Tadi orang yang bukan bermimpi. Dia mengaku melihat secara sadar. Mengaku melihat secara sadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tidak benar. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Dan ruh beliau di tempat yang paling tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi klaim melihat Rasulullah dalam keadaan jaga ini tidak benar, ya, tidak benar. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, Sa'id, Talhah, Zubair, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah tidak pernah mengklaim beliau melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam secara jaga sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak membenarkan orang yang melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam secara jaga dan dia bukan sahabat. Karena dia mengaku, oh saya melihat Rasulullah berarti saya sahabat, berarti pantas untuk mendapatkan gelar radhiyallahu anhu wa arallah. Ini enggak benar. Ya, ini adalah perkataan yang batil, tidak benar. Dan itu banyak dalam ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya ulia, semoga kita bisa bertemu dengan Rasulullah. Silakan. Waalaikumsalam. Lebih utama daripada ilmu akhirat. Ada semacam anu bapak, kalau ilmu dunia itu masa depannya lebih cerah dibanding menuntut ilmu agama. Mohon pencerahan Ustaz. Iya, ini perkara penting dalam pendidikan anak. Islam tidak menafikan seorang anak belajar ilmu dunia. Artinya bukan berarti haram untuk belajar ilmu dunia, tetapi Islam lebih memprioritaskan ilmu agama, karena ilmu agama yang akan membuat sebagai bekal bagi dia di dunia untuk menghadapi akhirat. Dan ini termasuk daripada amanah yang wajib dijaga oleh orang tua terhadap anaknya. Coba perhatikan, kita tidak bisa menjaga fitrah sang anak. Fitrah sang anak, yaitu menyembah Allah, menjaga agamanya, menjaga ibadahnya, menjaga akidahnya, kecuali dengan ilmu agama. Sebagian orang tua kadang-kadang porsi agamanya itu kecil sekali. Yang penting kan dia Islam, yang penting kan dia sholat, yang penting kan dia wudu, dia puasa. Maka ini tidak benar. Bekal yang paling utama ada bagi sang anak bukan hanya sekedar pendidikan dunia ataupun sandang pangan, tapi bekal yang paling utama adalah ketakwaan sang anak. Karena itu yang akan menjaga amanah dari Allah terhadap orang tua kepada anaknya. Jadi gini Pak, seorang orang tua yang punya anak, itu anak ini adalah amanah. Amanahnya apa? Harus dijaga fitrahnya. Fitrahnya yaitu dijaga Islamnya. Apabila orang lebih condong kepada perkara dunia, sedangkan Islamnya tidak ada, maka bisa-bisa dia merubah fitrah sang anak. Makanya di akhir hadis kan disebutkan, fa'abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisani. Maka kedua orang tuanya menjadikan dia kaum Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ya. Jadi, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, orang tua, dia harus membekali anaknya dengan ilmu agama. Dan bekalnya itu tidak sekedarnya. Sudah di SD sudah belajar rukun iman, rukun Islam. SMP itu juga. Tidak. Kita ingin yang benar-benar berilmu sehingga ilmu tersebut menancap di dalam hatinya dan bisa dia aplikasikan dalam kehidupan dia sehari-hari. Ada pelajaran menarik Pak dari cerita seorang Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz dengan Abdul Malik ibn Marwan atau Al-Walid ibn Marwan. Umar bin Abdul Aziz khalifah, pemimpin khalifah di zaman tabi'i. Beliau ini punya anak 11. Ketika dalam keadaan sekarat, beliau ditanya, "Ma la tarakta li ahli?" Wahai fulan, yang kamu tinggalkan untuk keluargamu apa? Wahai Umar, yang kamu tinggalkan untuk keluargamu apa? Engkau khalifah tapi engkau miskin. Hartamu tidak ada untuk dibagikan. Bahkan yang ada engkau meninggalkan hutang. Dan bisa dibayarkan dari hartamu. Sisanya tidak bisa dibagikan kepada 11 anakmu. Beliau mengatakan apa? Taraktu lahum taqwallah. Aku tinggalkan untuk anak-anakku takwa kepada Allah. Kenapa demikian? Kok bukan harta yang ditinggalkan? Idza kanu muttaqin wa hum aghnia fayasrifuna amwalahum fi sabilillah. Jika mereka kaya dan mereka bertakwa, mereka akan menjalankan harta tersebut di jalan Allah. Jika mereka miskin tapi takwa, Allah tidak akan menzalimi orang-orang dari hamba-hambanya yang bertakwa. Lihat. Dan benar terjadi. Umar bin Abdul Aziz meninggal, sang bapak meninggal, anak-anaknya yang 11 tadi yang ditinggalkan cuma hartanya sedikit sekali. Maka menjadi saudagar-saudagar kaya di kota Madinah dan bisa menafkahi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Beda dengan Al-Walid bin Marwan. Punya anak juga 11, khalifah juga. Setiap anak dikata 100 juta kalau kita sekarang. Ya. Maka tetapi tidak dicekoki dengan ilmu agama yang begitu dalam. Maka akhirnya apa? Bapaknya meninggal, anaknya 11 tersebut menjadi peminta-minta di pasar-pasar kota Madinah. Ya. Ilmu agama yang menentukan. Dan tidak mungkin akan tercapai hadis yang luar biasa itu. Jika seorang anak manusia meninggal, maka terputus amalnya kecuali dari 3 hal. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakannya. Tidak mungkin orang yang lebih mengedepankan pendidikan formal dunia untuk mendapatkan anak soleh yang mendoakannya. Yakin Pak, enggak mungkin. Ustaz, dia akan nuntut ilmu dunia, tapi juga kita juga kasih agama. Maka iya boleh, tetapi porsi agama lebih banyak dibandingkan ilmu dunia. Karena itu yang akan menolong dia dan menolong kita untuk menjaga amanah. Amanah itu akan ditanya oleh Allah, Pak. Ya, amanah akan ditanya oleh Allah. Kan pernah ada cerita bahwa seorang orang tua bisa menyekolahkan anaknya. Suatu ketika anak-anak ini reuni di rumah orang tuanya. Ada yang profesor, ada yang diplomat, ada yang menteri, ada yang... Tapi tatkala hayya ala sholah, hayya ala sholah, tidak ada satupun dari sang anak beranjak untuk mengambil air wudhu dan pergi ke masjid ataupun mengerjakan sholat. Maka sang orang tua, sang bapak menangis. Bukan untuk ini aku sekolahkan kalian. Maka seperti yang saya bilang tadi, porsi agama harus lebih kuat dibandingkan porsi ilmu dunia. Tidak ada yang melarang orang yang menuntut ilmu dunia, tidak ada larangan dalam agama. Tetapi semua keutamaan ilmu yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis itu adalah ilmu agama. Karena ilmu itu yang kita ini kan hidupnya dunia ini kan cara hidup kita itu, Pak. Saya sering mengungkap sebuah misalkan saya bermasalah dengan Kak Saiful misalnya. Apa sih cara berpikir Kak Saiful itu apa? Misalkan saya bermasalah dengan Mas Nanang dalam pengaturan masjid. Bagaimana cara berpikir Kak Saiful, Kak Mas Nanang untuk masjid? Baru kita bisa diskusi nantinya. Nah, adapun tidak tahu kerangka berpikir ini susah. Nah, kerangka berpikir seorang muslim itu adalah hidup di dunia itu bekal untuk akhirat. Makanya kenapa didahulukan menuntut ilmu agama? Karena kita nanti akan bisa menjawab enggak pertanyaan di akhirat. Man rabbuk, man nabiyyuk, wa man. Itu tujuannya. Ya. Tujuannya bukan menjadi ilmuwan. Tujuannya bukan menjadi orang cendekiawan, bisa membuat ini, membuat itu, tidak. Akan tapi tujuannya bisa selamat enggak di akhirat. Tapi Islam pun dia proporsional. Bukan berarti dengan pembicaraan seperti ini kemudian Islam melarang orang untuk belajar ilmu dunia. Tidak. Bahkan sangat diperlukan kalau seandainya ilmu dunia itu digunakan nantinya untuk kepentingan agama. Bisa dipahami ya? Gitu ya, Pak. Jadi ilmu agama orang tua harus lebih mendahulukan. Sekarang saya sering singgung, Pak, pesantren. Anak-anak di pesantren itu kadang-kadang anak-anak yang sudah artinya kotoran, sampah. Mohon maaf bahasa saya. Nang pembungulnya di sekolahan masukkan ke situ. Nang pembabalnya sudah 5 kali berganti sekolahan, semuanya ditolak, diusir dari sekolahan karena paling wangal. Keluarkan, masukin nih. Padahal lawan kiainya, Ustaz, anak ulun jaga satlah. Jadi yang nanti diharapkan dia mengajari umat tidak bisa. Kita butuh orang-orang cerdas. Kita butuh orang-orang pintar, kita butuh orang-orang yang bersih, bening dari pertama, tidak terkena dengan kehidupan hedonis, free sex, kemudian buka aurat, umbar aurat, enggak ada. Dari mulai SD, bahkan mungkin setelah SD atau sebelum SD, pas SD dia sudah masuk pesantren. Nanti kalau seandainya dia sudah belajar di pesantren SMA, dia mau melanjutkan kuliah kepada jenjang lebih ilmu agama ataukah tidak? Nah, itu tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Yang penting dia dibekali benar-benar dasar ilmu agama. Bisa dipahami enggak? Allah. Dan itu buah hasil, hasil buah kita nanti. Yang kita bisa memetiknya buah tersebut manis atau enggak. Sayang. Ya, anak-anak kita, coba dari sekarang orientasinya orientasi akhirat. Saya sedih kadang-kadang panitia kajian, ini bukan di Banjarmasin, jangan suudzon ya. Panitia kajian. Anak-anaknya kadang-kadang jauh dari majelis ilmu. Satu. Yang kedua, anak-anaknya dinikahkan dengan orang yang tidak dari majelis ilmu. Kelihatan sekali orientasinya dunia. Begitu. Enggak mencari ikhwan gitu kalau bahasanya. Meskipun saya istilah itu enggak setuju. Ya, karena laki-laki di luar juga disebut ikhwan. Yang enggak hadir, maksudnya sebagian kawan-kawan itu yang hadir di majelis ilmu namanya ikhwan. Kalau laki-laki, kalau perempuan namanya akhwat. Lalu yang di luar sana apa? Setengah ikhwan, setengah akhwat gitu. Ya. Nah, yang dicari orang-orang yang duduk di majelis ilmu, yang mengenal agama. Ini enggak. Yang padahal dia adalah pejuang dakwah. Tapi kok menantunya enggak dicari yang reputasi agamanya kuat. Ya. Dilihat, kan dilihat agamanya dulu. Seperti itu. Kemudian juga kadang-kadang orang yang panitia kajian, ya, lebih mendahulukan memasukkan anaknya kepada lembaga-lembaga pendidikan yang umum dari mulai pertama. Enggak ada orientasi agama sama sekali. Pejuang dakwah itu kadang-kadang pendonor dakwah ataupun donatur dakwah, pengurus kajian ataupun pengurus-pengurus yayasan. Nah, ini hati-hati, jangan sampai kita seperti itu. Enggak ada rugi, Pak. Saya jamin. Orang yang belajar ilmu agama tidak akan pernah rugi dunia. Karena itu sudah janji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man yudidillahu bi khairan yufaqihu bid-din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, niscaya Allah akan memahamkan dirinya tentang agama. Kebaikan, kebaikan umum, dunia akhirat. Sebagian orang ingin itu, ya itu tadi orientasinya akhirat. Makanya saya bilang tadi, kerangka berpikir seorang muslim itu bagaimana? Dunia ini jadikan sebagai jalan untuk akhirat. Itu dia. Ya, saya mohon yang hadir ini, coba berpikirnya seperti itu. Dan itu aplikasikan dalam kehidupan kita sehari. Mencari jodoh buat anak perempuannya. Satu-satu modal, satu-satunya modal kita untuk agar didoakan. Dicarikan suami yang cuma modalnya hedonis. Punya mobil, kerjaan tetap. Yang paling penting itu adalah punya mobil untuk kehidupan akhirat. Dan punya atau bekerja tetap. Bukan pekerjaan tetap. Tetap bekerja, itu yang paling penting. Iya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati. Jadi orientasinya kadang-kadang, wallahi, demi Allah, perasaan saya yang membatin kadang-kadang. Kenapa kok ustaz kok nyarinya seperti itu, menantunya panitia kajian kok nyarinya seperti itu? Ya, ada masih banyak yang lain, ikhwan-ikhwan yang seperti itu. Karena mungkin ya itu strata lah kehidupannya mungkin tidak sampai seperti yang diinginkan. Nah, ini kan berarti kepada perkara dunia. Ya. Nah, ini maka coba dirubah ya, dirubah cara berpikir. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Ada tanya, Bu? Bismillah, barakallahu fiik Ustaz. Fikbar. Bagaimana Ustaz menasihati anak-anak yang misalkan sudah kita berikan pengarahan, berikan nasihat untuk mencari jodoh yang baik agamanya, tapi kayaknya dia masih belum mau, Ustaz. Gimana Ustaz? Iya. Pertama doa, jangan remehkan doa, Bu. Doa itu luar biasa. Yang kedua, ibu berusaha mengenalkan kepada anak yang mana anak tersebut akhirnya mendapatkan suami yang saleh. Dan kalau berusaha, insya Allah dapat. Ya, mengenalkan kepada anak-anak tentang pentingnya lelaki saleh. Hasan al-Basri mengatakan, lelaki kalau dia saleh, suami kalau dia saleh, maka kalau dia tidak suka kepada istrinya, dia tidak akan pernah membolimi istrinya. Artinya kalau istrinya melakukan kesalahan, dia tidak suka, gak apa kan akan dizolimi. Kalau dia cinta kepada istrinya, dia akan muliakan bagaikan bidadari bagi dirinya. Ini keutamaan lelaki yang saleh. Jadi tanamkan dari mulai semenjak dini bahwa yang penting itu suami saleh, bukan suami kaya, bukan suami ganteng. Iya betul, kegantengan itu bisa jadi sebagai sebuah sifat yang perlu diperhatikan. Akan tetapi kesalehan lebih utama untuk diperhatikan. Akhlak baik, agama baik itu lebih utama. Jadi yang pertama doa, yang kedua kenalkan tentang tujuan hidup. Ya. Meskipun seorang ibu tidak dan orang tua tidak boleh dia memaksakan kehendak, tetapi dia bisa memberikan masukan, arahan kepada anaknya. Ya. Yaitu cara agar sang anak mencari suami ataupun pendamping yang lebih condong kepada agamanya. Coba lihat sekarang, sebagian, saya tidak menyinggung siapa-siapa, mohon maaf, mohon jangan sampai dimaklumi, saya tidak menyinggung. Kadang-kadang bapak ibunya sudah ngaji, bapaknya jenggotan, ibunya jilbab lebar, dapat menantu yang tidak syar'i, akhirnya walimatul urus pakai musik. Kenapa? Karena memang jodohnya tidak mengenal agama. Padahal di tengah-tengah ikhwan tuh banyak ikhwan-ikhwan yang siap menampung, baik untuk yang pertama atau yang kedua. Ya. Dan jangan main spekulasi, Ustadz nanti kita bisa ajak suaminya, ini bisa kita ajak. Jangan. Sedih, wallah sedih. Saya dapati beberapa panitia kajian. Saya kedatang kalau keluar kota, saya tanya, punya keluarga berapa, Pak? Oh, budak sekian. Ustaz, saya mau menikahkan anak. Dapat mana, Pak? Dapat orang biasa. Sedih. Kenapa? Panitia kajian lama ini. Yang ngundang Ustaz kemana-mana. Yang nganterin Ustaz kemana-mana. Kalau ke daerahnya. Maka jangan sampai seperti itu. Coba orientasikan akhirat. Ya, kalau sudah punya anak, orientasikan akhirat. Lihat, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia menikahkan anaknya kepada murid-muridnya. Ya. Murid-muridnya yang memang terkenal berilmu. Dia nikahkan anaknya. Bukan kepada orang kaya, padahal berapa banyak orang yang masuk kepada beliau dari orang-orang kaya. Dan di Saudi kalau sudah kaya, kaya sekali. Tetapi apa? Orang anak-anak tersebut yang nikah dengan syekh-syekh yang akhirnya sekarang melanjutkan ilmu beliau, tidak pernah tidak kecukupan, selalu kecukupan. Dan berpikir dunia itu kan seperti ini, Pak. Sebagaimana berpikirnya Imam Ahmad ketika mengatakan kepada anaknya, apakah engkau selama ini pernah telanjang, wahai anakku? Enggak, saya punya pakaian. Apakah engkau kelaparan selama ini? Enggak, saya punya makanan. Kan itu saja kepentingan dunia. Tempat tinggal yang aman, sehat badan, kemudian apa? Makanan pada hari itu. Karena pada hari itu dan kali itu, mungkin besok kita tidak tahu hidup atau enggak. Para ikhlas sekalian dirahmati oleh Allah. Dan memang susah untuk merubah, karena kita kecenderungan kita kepada dunia sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Oh, kita sendiri saja kalau mau bersedekah, ini mana? Kasih gak ya? Kasih gak ya? Utangi gak ya? Yang datang paman, utangi gak? Ya, utangi. Musyawarah dulu lawan istri, lawan bini di dalam kamar. Sampai pamannya teguring-guring sedin, menghadangi keputusan dihutangi kada. Itu pun keputusan dihutangi kada dulu, baru nego berapa yang akan dihutangi. Kenapa? Karena orientasi dunianya begitu. Tapi giliran kalau pergi keluar kota, keluar negeri, atau luarnya luar negeri, itu keluar ribuan dolar, gak mikir ya. Jalan-jalan, kuliner, gak mikir. Tapi giliran ingin menginfak, mikir lama. Ini semua kembali kepada perasaan yang ada di dalam diri, yaitu orientasi dunia. Maka saya pesan kepada ibu tadi, ajak terus anaknya untuk mengingat akhirat. Maka insya Allah ta'ala akan dia mau mencari suami yang lebih condong tentang agamanya. Dan di tengah-tengah di jamaah ini pernah merasakan bagaimana meyakinkan mertua untuk lebih condong kepada akhir. Memang susah, susah, karena dunia sangat menggoda manusia. Dan itulah perjuangan, dan mudah-mudahan perjuangan tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.